Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا sebelumnya Na'tadzirukum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Namun walhamdulillah sisa waktu yang ada kurang lebih 1/4 jam. Kita meneruskan bersama-sama di sini hal-hal yang terkait dengan pembahasan yang lalu mengenai satu amalan yang sangat disyariatkan di bulan Ramadan, yakni adanya amalan i'tikaf. Di mana telah lalu yang namanya i'tikaf adalah luzumul muslimil mumayyiz masjidan li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, yakni menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hendak ya adib, apa ruhnya i'tikaf? Dari definisi ini ada ruh, ada jasad. Nah, ruhnya apa? Inti daripada i'tikaf, hendak ya Aba Ismail. Kemarin sudah disampaikan, Abdul Hamid. Abiyu luzumul masjid, orangnya di dalam masjid, itu indir itikaf, ruhnya di situ. Ada dua unsur yang pokok. Indak salim, melakukan ketaatan kepada Allah dengan dia berada di masjid. Jadi bukan semata-mata orangnya berada di masjid namun yang inti adalah dia berada di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dari sini, i'tikaf dilakukan di masjid. Kemarin ada syarat sahnya atau syarat-syarat yang diberlakukan dalam i'tikaf. Indak ya fakhrun muslim. Dua, mumayyiz. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, adanya niat, yaitu masuk niat untuk i'tikaf. Yang kelima, i'tikafnya dilakukan di masjid. Ya, terus yang keempat, yang kelima, selanjutnya apa? Suci dari hadas besar, masjidnya juga bagi siapa? Masjidnya untuk sholat jamaah bagi laki-laki ya, yang dia itu terkena kewajiban sholat jamaah. Dan juga yang 10 hari untuk sholat Jumat. Kemarin telah dijelaskan perinciannya. Adapun kaum wanita tidak mengapa. Ya, i'tikaf di masjid walaupun tidak dilaksanakan sholat jamaah secara penuh. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala di sini masuk pada permasalahan pembatal i'tikaf. Atau sebelumnya adalah sebelum pembatal maka kita masuk pada mustahabbatuhu, hal-hal yang disunahkan, wa ma yubahu lil mu'takif, dan apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Di mana seorang ketika masuk ke dalam masjid meniatkan saya mau i'tikaf. Maka di sini dia masuk ke masjid melakukan amaliyah apa saja supaya i'tikafnya bermanfaat. Maka dijelaskan wa man nawa i'tikafa ashril awakhir min Ramadan, barang siapa yang dia itu atau sebelumnya wa aftalu awqatil i'tikaf al ashrul awakhir min Ramadan, dan waktu yang paling afdal untuk i'tikaf ini adalah ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir daripada Ramadan. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha sabiq, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lalu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu melakukan i'tikaf 10 akhir daripada Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni 10 akhir inilah waktu yang paling afdal untuk melakukan i'tikaf. Wa in i'takafa fi ghairi hadzal waqt. Kalau seandainya orang tersebut i'tikaf di selain waktu ini, jaza dzalika, maka boleh dilakukan. Lakinnahu khilaful aula wal afdal. Akan tetapi ini merupakan hal yang menyelisihi yang utama dan menyelisihi yang afdal. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan wala nuraghibun nasa al-i'tikafa illa fi Ramadan. Dan kami tidak pernah menghasung, tidak pernah mendorong, memotivasi manusia untuk melakukan i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Berarti dengan demikian, di bulan Ramadan itulah yang disyariatkan adanya i'tikaf. Dari bulan Ramadan ini yang paling afdal adalah 10 akhir. 10 akhir. Naam. Adapun yang dilakukan wal muksu fil masjid miqdaron minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. Dan tinggal di masjid beberapa waktu ini merupakan rukun i'tikaf. Jadi harus tinggal di masjid. Falau lam yaqa'il muksu fil masjid lam yan'aqid al-i'tikaf. Kalau seandainya orang tersebut tidak menetap atau tidak tinggal di masjid, maka tidaklah terjadi dan diakui yang namanya i'tikaf. Saya mau i'tikaf di mana? Di rumah lah. Baca Quran sampai malam. Sampai mungkin pagi. Menghidupkan Lailatul Qadar tetap bukan namanya i'tikaf. Namun harus di masjid. Nah sekarang minimalnya berapa? Kita ulangi lagi. Fafi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahlil ilmi. Adapun mengenai kadar minimal lamanya tinggal di masjid dalam i'tikaf, terjadi khilaf di antara ahlul ilmi. Yang kemarin kita sampaikan, sebagian berpendapat harus 10 akhir, yang lain berpendapat minimal sehari, yang lain berpendapat walaupun sesaat. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah walaupun sesaat. Itulah pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Dikarenakan syariat tidak menentukan batasan minimal. Datang secara mutlak dan uraf juga tidak menetapkan adanya kebiasaan i'tikaf harus sehari, dua hari. Sehingga kembalinya kepada hakikat lughawiyah. Lainilah yang dikuatkan oleh para ulama dan berjalan di atasnya para ulama kita, ulama kibar dari kalangan mutaakhirin. Qala was-sahih, sehingga di sini yang benar insyaallah anna waqtal i'tikaf laisa li aqlihi haddun. Yang benar bahwasanya waktu i'tikaf tidak ada batasan minimalnya. Tidak ada batasan minimalnya. Fayasihul i'tikafu miqdaron minazaman. Maka tetap sah i'tikaf walaupun sesaat. Wa in qalla, walaupun ya sebentar. Illa anna lafdola an yaqu an alla yaqillal i'tikaf anil yawm awil laylah. Hanya saja yang afdol agar i'tikaf itu tidak kurang dari sehari semalam. Lianahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikaf fi maduna dzalika. Kenapa yang lebih afdol sehari semalam? Dikarenakan tidak dinukilkan dari nabi dan dari seorang pun dari kalangan sahabat mereka melakukan i'tikaf kurang dari sehari semalam. Sehingga jumlah minimal i'tikaf yang sahih tidak ada ketentuan. Namun seyogianya tidak kurang dari sehari semalam. Karena tidak dinukilkan dari nabi dan para sahabat melakukan kurang dari semalam. Nah, yang menjadi hal ini syahidnya adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa yauman." Wahai Rasul, aku telah bernazar di masa jahiliyah dahulu untuk melakukan i'tikaf sehari. Maka beliau pun masuk ketika menjelang terbenam matahari dan keluar setelah terbenam matahari. Sehari semalam. Atau masuk setelah terbenam, keluar sebelum terbenam. Sehari semalam. Lah ini menunjukkan bahwasannya di sana hendaknya itikaf sehari semalam. Namun secara minimalnya sesungguhnya tidak ada batasan. Maka barakallahu fikum. Ini kalau dilihat dari afdholiyah maka di sana bertingkat-tingkat. I'tikaf yang paling afdol 10 akhir di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa itu yang tidak diperselisihkan. Terus kemudian waktu yang tempat yang afdol juga adalah masjid-masjid muslimin. Yang di sana dilakukan padanya sholat berjamaah 5 waktu sekaligus sholat Jumat. Yang disebut Masjidul Jami', yaitu masjid jami'. Masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Ini masjid jami'. Nah, kalau orang Yaman mengatakan jami', itu maksudnya masjid. Masjid kalau untuk pakai sholat Jumat kemana? Ke jami'. Jami apa? Nah itu yang dipakai sholat Jumat. Nah ini, ini. Adapun masjid-masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, kalau terselenggara sholat 5 waktu secara penuh, maka boleh pula untuk i'tikaf. Namun bagi mereka yang tidak terkena sholat Jumat, yang cuma sehari, 2 hari, saya mau i'tikaf, nah di situ. Atau mungkin 3 jam, 4 jam, maka itu boleh. Nah, adapun masjid-masjid yang tidak dipakai untuk sholat berjamaah secara utuh, hanya mungkin duhur, asar, atau sebaliknya hanya maghrib, isya, dan subh, maka di sini dibolehkan i'tikaf bagi kaum wanita. Karena mereka tidak terkena sholat, kewajiban sholat berjamaah. Dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Maka di sini, adapun yang disunahkan bagi mu'takif, al-i'tikaf ibadatun, yang namanya i'tikaf adalah ibadah. Yakhlu fiha al-abdu bi khaliqihi. Di mana hendaknya seorang, mereka konsentrasi untuk melakukannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Wa yaqta'ul ala'iqa amma siwah, dan hendaknya dia memutuskan hubungan-hubungan yang terkait dengan selain Allah. Ia akan menyibukkan. Fayustahabbu lil mu'takif an yatafarragha lil ibadah. Maka yang pertama, karena itikaf adalah ibadah, seyogyanya yang dilakukan disunahkan bagi mu'takif untuk konsentrasi, menuangkan waktunya untuk ibadah. Seperti apa? Fayak suru minas sholah, memperbanyak sholat. Sholat yang masyru' tentunya. Sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, dan seterusnya. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di sana khusus 10 akhir. Ini sekedar pengetahuan bagi antum. 10 akhir, mereka setelah sholat isya, sholat sunnah, nanti ada sholat taraweh. Dan di sana sholat taraweh 23 rakaat. Setelah itu khusus 10 akhir ada sholat tahajud. Qiyamul lail mulai jam 1. Itu 11 rakaat. Imamnya semuanya 4. Kalau di luar 10 akhir, imamnya hanya 2. Lah apakah yang seperti ini disyariatkan? Para ulama terjadi khilaf di sana. Fadilatu yang afdal adalah tidak menambah dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mazadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairi ramadan ala 11 raqatan. Rasul tidak pernah menambah di ramadan atau di luar ramadan atas 11 rakaat. Ini yang afdal, sesuai dengan contoh yang dilakukan Nabi. Hanya saja di sana ada hadis yang menyatakan man shalla khalfa imamihi hatta yansarifu kutiba lahu shalatul lailah au kama qol. Orang yang salat tarawih di belakang imam, maka akan dituliskan baginya salat semalam suntuk. Sementara di sana di Masjidil Haram untuk sholat taraweh, mereka barakallahu fikum melakukannya 23 rakaat dengan 2 imam. Maka ditanyakan kepada para ulama tentang hadis yang kedua tadi. Bagaimana bolehkah aku sholat di belakang imam dengan penuh tadi? Maka mereka menjawab, anna hadis abna Umar. An hadis Ibnu Umar, salatul lail masna masna yahtamilu hadal fi'l. Bahwasanya hadis Ibnu Umar, salat malam 2 rakaat salam 2 rakaat salam mencakup pengamalan ini, yakni lebih dari 11. Namun yang afdal adalah 11 rakaat. Dan hadis salat di belakang imam sampai dengan barakallahu fikum sampai dengan barakallahu fikum, yakni selesai, maka itu menjadikan dia ditulis pahala sholat semalam suntuk, berarti mengharuskan dia mengikuti walaupun 2 imam. Walaupun 2 imam. Namun di sana yang jelas khilaf qawi di antara para ulama. Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka menyatakan yang wajib untuk mutaba'atul imam dalam bab yang tidak menyelisihi as-sunnah, sehingga mereka tetap menyarankan untuk 11 rakaat. Yang jelas khilaf di antara para ulama, khilaful qawi, maka itu sekedar pengetahuan. Yang jadi patokan bagi kita maksudnya, jangan menjadikan patokan harus amalan yang dilakukan di Mekah ataupun di Madinah. Namun kembalinya kepada ilmu, kembalinya kepada bimbingan para sahabat, yakni para ulama, yang mereka itu berpegang teguh dengan manhaj yang sahih. Yaitu dari kumpulan yang ada disimpulkan yang afdol 11 rakaat dengan cara-cara yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salat tarawih. Nah, sekarang di sini untuk melakukan barakallahu fikum itikaf, memperbanyak sholat, wa dzikir, memperbanyak dzikir, wa doa, memperbanyak doa, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. wat taubah, bertaubat, wal istighfar, dan istighfar. Wa nahwu dzalika min at-ta'ati allati tuqarribuhu ila Allah ta'ala. Dan selain daripada itu, dari ketaatan-ketaatan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini inilah amalan-amalan i'tikaf. Sehingga seandainya mengambil waktu salat selesai, masih ada kesempatan dan kekuatan, dia berzikir atau berdoa atau membaca Al-Qur'an, capek istirahat, boleh tidur. Wa yubahu lil mu'takifil, dan dibolehkan juga untuk mu'takif ini an-naumu fil masjid, tidur di masjid. Naam, tidurnya di masjid ya, tidur. Nah, oleh karena itu kenapa dibuat adanya khaimah? Adanya tenda-tenda ini supaya bisa konsentrasi dengan ibadah masing-masing. Naam, sehingga dia bisa memaksimalkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yubahu lil mu'takif, apa yang dibolehkan? Nah, kalau itu tadi yang disunahkan. Sekarang yang dibolehkan apa saja? Yang pertama, yubahu lil mu'takifil khuruj minal masjid lima la budda minhu. Boleh keluar dari masjid dalam perkara yang harus dia keluar. Seperti ka khuruji lil akli wasyurbi, keluar untuk makan dan minum. Ini dengan catatan idza lam yakun lahu man yuhdiruhuma. Kalau tidak ada orang yang menghadirkan makanan ataupun minuman baginya, tidak ada yang mengantar ke masjid, terpaksa harus keluar. Walaupun seandainya dia misalnya rumahnya seperti Ustadz Abu Abdillah Sahal atau Ustadz Abu Hussein dekat, enggak ada yang mengantar, ya sudah terpaksa pulang. Kalau makan minum, karena ini daruri, makan pulang, sekedar makan minum balik lagi. Nah, ya ini balik lagi sudah, karena kebutuhannya makan dan minum. Nah, ini sehingga sebagaimana di sana di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, khusus mereka orang yang mengkonsumsi nasi. Mengkonsumsi nasi itu ketika tidak memiliki tanda ataupun surat terdaftar dia sebagai mu'takif. Ya, jadi di sana didaftar. Siapa didaftar? Berapa orang? Karena ruangannya terbatas. Kalau mungkin bisa dibahasakan kuota. Nah, kalau tidak punya tanda pengenal ini, saya mu'takif, untuk membawa makanan yang berat susah. Diusir dia. Nah, kartunya mana? Iya, sudah masuk. Nah, masuk. Dia makan di dalam. Kalau tidak, ya sudah, terpaksa makan nasi harus di luar. Di luar, di pelataran masjid. Nah, atau dia ingin mencari makanan yang gratis, karena memang Ramadan, Masya Allah, di Arab sana, itu orang berlomba-lomba memberikan makanan. Berlomba-lomba. Sampai kalau antum itu jago makan, saya yakin gak kuat makan. Nah, kalau jago makannya saja sudah gak kuat makan, terus yang gak biasa makan kayak apa? Artinya demikian ya. Nah, ini Masya Allah. Nah, di sana, kalau yang kepengin makan, ya, di sana melimpah makanan. Nah, demikian. Nah, ini barakallahu fikum, tinggal perut antum kuat dan cocok atau tidak. Nah, ini barakallahu fik. Nah, di sini ini itikaf yang jelas boleh bagi dia keluar untuk makan dan minum kalau tidak ada yang menghadirkannya. Lah, kalau ada, maka yang afdol tetap di masjid. Dan juga boleh wal khuruj li qada'il hajah, keluar untuk qada'il hajah. Punya kebutuhan yang harus. Naam. MCK misalnya itu harus, tidak bawa pakaian ganti, qadarullah. Harus dicuci, ya sudah terpaksa secukupnya. Namun kalau bisa mengadakan afdol, konsentrasi ibadah. Naam. Sehingga kalau di Masjidil Haram sekarang ini diadakan adanya dulab. Dulab itu semacam lemari kecil. Dikasih kunci, yang terdaftar, dikasih kunci, dibuka untuk menyimpan barang-barangnya. Kalau yang tidak ya sudah, dia mencari tempat yang tidak mendapatkan, tidak terdaftar, mencari tempat yang memungkinkan bagi dia iktikaf. Nah, namun kalau barang-barangnya ya harus dijaga, bawa tas terus kemana-mana. Nah, demikian. Ini artinya saya ceritakan demikian supaya antum tidak heran. Sebagian kegiatan iktikaf yang diselenggarakan ikhwah di sini jenengan didaftar. Ya. Duh, masa ada iktikaf pendaftaran. Nanti barangkali semakin banyak di masjid ini para mu'takifin juga mungkin akan diadakan pendaftaran. Supaya teratur. Bukan bid'ah. Nah, bukan bid'ah. Namun supaya teratur, terselenggara. Nah, karena kemarin dari takmir ada wacana demikian supaya lebih teratur. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini boleh keluar untuk qada'il hajah wal wudu minal hadas, berwudu wal iqtisal minal janabah, dan mandi karena terkena junub. Ini boleh. Demikian pula wa yubahu lahu tahaddus ilan nasi fi ma yufid. Boleh berbicara dengan manusia namun dalam perkara yang berfaedah. Wasu'al an ahwalihim, bertanya keadaan mereka, gimana sehat? Apa sudah makan belum? Naam. Apa yang bisa saya bantu yang ringan? Naam. Amma tahadduzu fi ma la yufid, adapun berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat, wa fi ma la darurata fi, dan perkara yang tidak harus, bukan perkara darurat, fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf. Maka sesungguhnya ini menafikan tujuan i'tikaf. Wa ma syuri'a min ajlihi, dan apa-apa yang disyariatkan i'tikaf tersebut. Jadi i'tikaf ya sudah, tidak ngobrol, ngalor ngidul yang enggak jelas. Namun boleh berbicara, boleh. Namun tidak hal yang sia-sia. Demikian pula yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Boleh untuk dikunjungi oleh sebagian keluarga atau karib kerabatnya. Kunjungi ke tenda. Assalamualaikum. Sudah siapa ini? Oh ya. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan minaz zaman, dan untuk berbincang dengan mereka sesaat daripada waktu. Ini dibolehkan. Wal khuruj min mu'takafihi li tawdi'ihim, dan boleh orang yang iktikaf keluar dari mu'takafnya, tenda dia iktikaf. Litaudi'ihim, untuk mengantarkan mereka. Diantarkan mungkin sampai batas pagar. Kalau rumahnya dekat, enggak ada pendamping dan berbahaya, sebagaimana Sofiyah, Ummul Mukminin, istri Nabi, datang mengunjungi. Kemudian Nabi antar ke rumahnya. Nah, diantar pulang, karena malam hari ada dua sahabat berjalan bergegas, khawatir mengganggu Nabi. Maka Rasul mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan. Innahala Sofiyah, tidak lain ini Sofiyah, bukan wanita lain, istriku, halal bagiku. Lihatlah. Kemudian beliau mengatakan, inna syaiton yajri ma'abni Adam majrodam. Sesungguhnya syaiton berjalan menggoda Bani Adam bersama aliran darah. Nah, ini di sini barokallahu banyak faedah dalam hadis ini, namun syahidnya boleh untuk mengantarkan keluarganya. Nah, ini yang dibolehkan dalam i'tikaf. Nah, barakallahu fikum. Dan selanjutnya bahwasanya i'tikaf boleh untuk makan, boleh untuk minum, tidur di masjid, namun ma'al muhafadzah ala nadhafatil masjid, bersama memelihara kebersihan masjid. Ini yang harus diperhatikan. I'tikaf di sini makan. Nah, seandainya nanti ada dari takmir mengarahkan tolong makannya di luar, ya kita manut. Tolong makannya, silahkan makan di tenda, namun jaga kebersihan. Ya manut. Seandainya masjid ini penuh, kau diarahkan tolong tidak boleh membuat tenda. Ya manut. Nah, seandainya penuh, tolong buat tenda, namun yang bisa dibongkar. Ya manut. Nah, seandainya. Nah, namun selama ini masjid ini alhamdulillah masih longgar untuk i'tikaf. Demikian ya Bu, siapa Aulia? Masih ya. Nah, ini barakallahu fik. Di sini barakallahu fikum. Yang sunnah membuat mu'takaf, membuat khaimah. Namun walaupun itu bukan syarat, bukan syarat. Apa tujuan membuat khaimah? Supaya tafarruq lil ibadah. Konsentrasi ibadah itu tujuannya. Nah, jadi betul-betul sesuai dengan tujuan. Sekarang terakhir, mubtilatul i'tikaf, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Di sini hal yang membatalkan i'tikaf kita baca secara ringkas ada 5. Pertama, al-khuruj minal masjid li ghairi hajati amdan. Yaitu keluar dari masjid bukan karena hajah, kebutuhan yang sangat, dengan sengaja. Keluarlah, lihat di depan lapangan ada apa. Persiapan inilah. Ini apa hajahnya? Enggak ada. Sudah ya. Sudah. Saya keluarlah nunggu di depan UKS karena katanya saudara saya mau datang. Ngapain ditunggu ya? Sudah paham ini masjid ini. Ini sebagai misal kita gambarkan di masjid ini. Nah, tidak ada tujuan yang apa namanya harus demikian. Kebutuhan yang harus. Lah ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kau bisa membatalkan? Nah, karena dalam hadis Aisyah beliau menyatakan wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'taqifan. Dahulu Nabi tidak pernah pulang ke rumah, tidak masuk rumah. Rumah Nabi di samping masjid. Nah, katakan tadi, tidak pernah ke rumah, masuk ke rumah kecuali karena hajah, kebutuhan yang sangat apabila beliau i'tikaf. Nah, mungkin makan, enggak ada yang menghadirkan atau mengantarkan istrinya pulang tadi. Ini tadi. Demikian pula dari sisi li'annal khuruja yafutul muksa fil i'tikaf. Dikarenakan yang namanya keluar dari masjid menghilangkan, menyanyiakan, menetap di masjid. Sementara itu rukun i'tikaf. Rukunnya ditinggalkan, batal i'tikafnya. Nah, ini keluar yang bukan hajah. Kalau yang hajah tadi keluar, mau BAB, mau PAK, mau wudu, mau mandi, nah, atau mengambil makanan. Seandainya nanti gambaran, kayak kita insya Allah mudah-mudahan dimudahkan i'tikaf di sana, bersama dengan 115 orang. Nah, bersama Ustaz Mukhtar, Ustaz Ahmad Khadim, insya Allah nanti kita berangkat. Nah, pamitan sekalian ke antum, dijemput sama Ustaz Mukhtar ke sini sekitar jam 12 kita berangkat dari Purbalingga. Nah, nanti seperti di sana di Masjidil Haram rencananya nanti i'tikaf lah, nanti mungkin karena pengiriman makanan bisanya di luar, yang ngambilnya gantian kita jadwal. Hari ini fulan ngambil makan. Besok fulan lah. Yang seperti ini keluar untuk hajah, maka boleh. Nah, maka boleh. Dapat makanan langsung balik. Nah, kalau ternyata kotorloh, kartunya jatuh. Kemana kamu? Ini Pak i'tikaf, enggak boleh masuk ya sudah. Panggil teman-teman, sudah kamu keluar sini makan di luar. Nah, paling seperti itu. Nah, nah ini kalau memang tidak bisa masuk, demikian. Ini al-khuruj, nah, keluar dari masjid. Yang kedua, al-jima' berhubungan badan, mubasyarah dengan istri. Walau kana dzalika lailah, walaupun dilakukannya di malam hari yang itu asalnya halal di malam Ramadan. Namun au kanal jima' kharijal masjid, ataupun dia melakukannya di luar masjid. Naam, ini tetap membatalkan i'tikaf karena melanggar larangan Allah dalam surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Loh, ini kan di luar. Iya. Dan malam hari halal. Iya. Namun membatalkan iktikaf. Nah, ini berarti kalau iktikaf ya gugur. Kalau dia niatnya 10 hari gugur 10 harinya. Kalau dia niatnya cuma sehari, sehari, berarti yang dia tidak niat i'tikaf yang sehari sukses. Nah, ya, saya i'tikafnya malam hari saja. Ya sudah, siang harinya enggak boleh kumpul dengan istri karena Ramadan. Nah, kalau begitu ya sudahlah, semampunya. Walaupun sesaat. Sudah berapa? Saya mau 2 hari. Ini keluar. Nah ini sebagai misal. Nah barakallahu fikum. Namun dia meninggalkan yang afdol. Yang afdol 10 hari penuh. Boleh baginya sehari, 2 hari, bahkan sesaat. Qala rahimahullah. Adapun wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima, yaitu dalam hukum ini juga inzal bi syahwah, keluarnya air mani dengan syahwat. Namun tidak dengan sebab berhubungan badan. Seperti apa? Kalistimna, seperti istimna mengeluarkan air mani yang disebut istilah orang Indonesia onani. Ini tidak boleh. Nam, sudah di samping dosa. Kalau dilakukan siang Ramadan membatalkan puasa. Kalau dilakukan dalam keadaan i'tikaf walaupun malam hari membatalkan i'tikafnya. Nam, wa mubasyaratu zaujah fi ghairil faraj, dan juga mungkin mencumbui istri walaupun tidak sampai pada bagian farji. Keluar air mani dengan sebab syahwatnya, ini menurut pendapat yang kuat membatalkan i'tikaf. Nah, adapun ihtilam tidak, cuma dia wajib mandi. Nah, dia wajib mandi. Yang keempat, al-haidu wa nifas. Wanita yang haid dan nifas, ini batal i'tikafnya. Kenapa? Li'adami jawazi muksil haidi wa nufasa fil masjid. Dikarenakan wanita yang haid dan nifas tidak boleh tinggal di masjid. Tadi wanita boleh i'tikaf dengan syarat aman dari fitnah. Nah, aman dari fitnah. Oh, di masjid ya tadi. Mungkin musola-musola yang diri samping rumahnya aman dan seterusnya. Ya. Namun kalau ternyata tidak aman, i'tikaf mandinya di mana ya? Nah, sudah bicara mandi saja bingung, obati tidak aman. Kalau mau i'tikaf ya harus aman. Nah, ini nanti makannya gimana ya? Bingung. Dia keluar atau bahkan meninggalkan kewajiban rumah tangga. Nah, tentu jadi mukhalafah syar'iyah. Malah menyelisih syar'i. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sehingga di sini yang kelima adalah riddah, yakni kufur, murtad, keluar dari Islam. Inilah 5 hal yang membatalkan i'tikaf keluar, yaitu termasuk daripadanya keluar untuk jual beli. Nah, jual beli urusan dunia. Nah, jadi mereka para penjual pulsa seandainya ya, kalau i'tikaf ya sudah diwakilkan orang lain ketika masa i'tikaf. Saya vakum dulu. Nah, saya vakum dulu. Mau i'tikaf. Nah, ini. Sudah mau i'tikaf, saya vakum dulu, tolong titipkan orang lain. Kalau ada yang pesan, dia tidak mengapa. Dia menerima dengan HP nomornya, diwakilkan si A. Misalnya ada yang pesan, oh dia tinggalan aja. A, tolong itu ada fulan pesan ini, di follow up. Ya, dia enggak jual beli. Dia tidak jual beli. Atau dia mengatakan, saya i'tikaf. Tidak ada yang menghadirkan qadarullah jauh rumahnya. Enggak mungkin pulang ke rumah. Maka di samping sana ada warung. Di depan misalnya maksof sana di galon, itu warung makan. Saya datang ke Abu Zaki. Abu Zaki minta teleponnya ya. Ya. SMS dari sini. Abu Zaki, saya pesan nasi 2 bungkus selauknya ayam. Ya. Cuma pesan. Tolong diantar ya. Ya, diantar. Abu Zaki pesan ya lauknya besok tempe saja. Iya, antar ya. Jual beli bukan ini? Bukan jual beli. Ya. Namun kalau saya katakan, Abu Zaki saya pesan ayam yang harganya 10 ribu ya, diantar jual beli. Karena sudah menentukan harga. Ya. Syekh Shalih Fauzan dakik. Membedakan, lihatlah, lafaz dalam jual beli. Abu Zaki saya pesan ayam 2 porsi, ayam apa? Nasi ayam 2 porsi diantar, ya. Hitungannya nanti ya, ya. Sudah. Ya tahu. Harusnya biasanya normal 15.000, Abu Zaki tiba-tiba ini 10.000 Ustaz. Satunya berapa? 10.000 kan ini sedekah, masyaallah. Karim. Atau ini 25.000. Boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa, sudah ini dunia. Seandainya ini, nah itu akhir lu. Ya sudah, terima saja. Ya. Terakhir, ini bukan jual beli. Nah, ini ta'awun. Nah, ini tadi. Sekedar pesan difahami di sini ya. Nah, sehingga tadi yang membatalkan i'tikaf jual beli. Nah, termasuk dalam misalnya sebagian praktek ikhwan kita yang mereka menentukan ini saya ini ta'awun itu. Saya untuk 3 hari berapa? Oh, 300 misalnya. Ya sudah. Ini adalah bentuk ta'awun, bukan bentuk jual beli untuk menghadirkan dan seterusnya. Nah, sehingga di sini ini hal-hal yang perlu dipahami dan di sana sudah ada hal yang di sana lebih mendalam, namun kita cukupkan secara global. Ini hal yang i'tikaf, mudah-mudahan bisa dilakukan sunnah yang banyak dilupakan manusia atau banyak manusia bingung. Maka kita telah mempelajarinya, mudah-mudahan bisa untuk meningkatkan kesemangatan kita melakukan ibadah yang sudah dilalaikan ini. Dan yang paling pokok tujuan i'tikaf adalah iltimas Lailatul Qadar, yakni berharap untuk kita hidup menghidupkan malam-malam hari di malam Lailatul Qadar. Dengan demikian selesai pelajaran kami. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami secara pribadi mewakili Ustaz Abu Fakhitah dan keluarga, mewakili Ustaz Abu Hussein Abdul Fatah dan mertuanya, dan juga ikhwah yang lainnya, Pak Kianto, Bu Akila, dan juga yang lainnya. Ini berpamitan kepada antum. Istaudi'ukumullahu din alladzi la tadi'u wada'iyah. Kita insyaAllah nanti siang bertolak ke Jakarta untuk meneruskan perjalanan ke Tanah Suci di besok hari. Kita mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, ataupun juga dalam bermuamalah dengan antum yang banyak kesalahan tentunya. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya kita insya Allah bisa saling mendoakan. Banyak sebab dikabulkannya doa. Pertama, seorang yang sedang berpuasa. Yang kedua, bidhahril ghaib, yaitu tidak sedang di hadapan saudaranya. Ini waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Terlebih ditambah kalau sepertiga malam terakhir, terlebih ketika sujud di dalam sholat dan yang lainnya, itulah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka kami pesankan untuk antum semuanya, di dalam doa jangan lupakan sisipkan doa untuk keamanan negara kita, doa untuk kebaikan para penguasa kita, doa untuk kebaikan dan hidayah bagi warga negara kita. Baik itu diri kita, keluarga kita, masyarakat dekat yaitu tetangga kita, dan juga manusia yang ada di Indonesia secara umum, untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah dan untuk bisa menjadi mustaqim di dalam agama Islam ini. Ini yang mudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti jam menjelang jam 12 atau kurang jam 12 Ustaz Mukhtar dan rombongan akan menjemput kami. Nah, tamu antum tetap dalam kegiatan antum, tidak usah menyibukkan diri untuk ini dan itu. Tetap yang namanya tolabah dalam keadaan, nanti apa lomba? Masih lomba. Nah, tetap dalam lomba, semangat untuk berlomba-lomba mempersiapkan diri sebagai du'atan ilallah, para da'i yang menyebarkan dakwah kembali kepada Allah, karena itu termasuk bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.